Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa ba'd. Ikhwani fid din, akhwati fillah, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan salah satu di antara matan akidah yang sangat penting, yang memuat pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, sebuah kitab yang dikarang oleh seorang alim dari ulama yang dia merupakan tokoh terkemuka dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, penulis beberapa kitab yang tentunya tidak asing bagi kita secara khusus dalam mazhab Imam Ahmad, yaitu seperti kitab Al-Mughni ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Kitab ini disebutkan oleh para ulama lebih baik dari kitab yang sebelumnya yang juga memuat pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah seperti akidah At-Tahawiyah ya. Meskipun tetap saja ada beberapa permasalahan, ada beberapa poin dari pembahasan yang menjadi bahan pembicaraan di antara para ulama, tetapi tidak ada keraguan bahwa kitab Lum'atul I'tiqad lebih bersih dari apa yang ada dalam kitab atau dalam pembahasan akidah At-Tahawiyah. Baik, telah berlalu pada kita sebagian dari perkara yang dibahas oleh para ulama dari poin-poin yang terdapat dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Pada pertemuan hari ini insyaallah taala kita akan menyempurnakan satu topik dan pembahasan yang dia masih merupakan bagian dari pengantar Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebelum beliau menerangkan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yaitu perkara yang berkaitan dengan dorongan untuk berpegang kepada sunnah dan peringatan dari perkara bid'ah ya. Ini diantara perkara-perkara yang penting yang beliau sebutkan sebelum memasuki penjelasan tentang poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta dalil dari permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, beliau pada hakikatnya memberikan dua mukaddimah. Ya, dan yang kita baca adalah syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan mukaddimah dari syarahnya tadi, memberikan pengantar dari syarahnya ya. Sudah kita bahas ya cukup panjang dari mukaddimah beliau, maka ingatkan sekarang apa yang berkaitan dengan mukaddimah dari Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Pengantar yang pertama adalah tentang perkataan para salaf terhadap dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi, ayat-ayat, sifat, dan hadith-hadith yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya, di kalangan para salafus soleh ya. Bagaimana mereka memahami keterangan-keterangan tersebut, bagaimana mereka ya, menjadikan ayat-ayat sifat dan hadith-hadith sifat tadi tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pokok dan pegangan, dan bagaimana mereka bersikap terhadapnya. Saya kira kita masih ingat, di antaranya dinukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i, ya, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Naam, ya. Maka itu adalah mukaddimah yang pertama. Adapun mukaddimah yang kedua, ya, yang dijadikan sebagai pengantar oleh Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah adalah At-Targhib. Bisa dilihat dalam kitabnya, ya, halaman 22, At-Targhib fi Sunnati wat-Tahdhiru minal Bid'ati. Ya, dorongan untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wat-Tahdhiru minal Bid'ati, dan peringatan dari perkara bid'ah. Lihat judul atasnya, ya, judul atasnya At-Targhibu fi Sunnah wat-Tahdhiru minal Bid'ah, ya. Maka beliau kemudian menyebutkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau kemudian menyebutkan, ya, keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari sahabat Nabi atau salah seorang di antara sahabat Nabi, kemudian seorang dari tabi'in dan seorang dari pengikut tabi'in, ya, tentang kewajiban untuk berpegang kepada as-sunnah dan mencukupkan diri dengan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan dari bahaya bid'ah dan kewajiban untuk meninggalkannya. Paham, ya? Jadi subhanallah, beliau menjaga urutan, ya, zaman dalam menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan masalah kewajiban berpegang kepada as-sunnah, ya. Maka telah kita bahas poin yang keenam, ya, di mana beliau menyebutkan bahwa kita telah diperintahkan untuk mengikuti athar, jejak dan petunjuk dari orang-orang yang terdahulu, dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Kemudian membawakan hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, ketika Nabi SAW dalam sebuah kesempatan memberikan mau'izah, nasihat yang begitu kuat, dan disebut mau'izah adalah satu bentuk nasihat yang dalamnya ada bentuk targhib dan tarhib, ada bentuk dorongan, ya, dan ada bentuk peringatan dan ancaman, ya. Maka ketika mendengarkan mau'izah Rasulullah SAW, para sahabat pun kemudian berurai air mata dan hati mereka menjadi takut, hingga mereka menyangka bahwa ini merupakan nasihat penghadisan. Maka mereka kemudian meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan nasihat yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Maka bersabdalah Nabi SAW, ya, alaikum bisam'i wa alaikum bitaqwallah wa sam'a wa ta'ah wa in ta'amma alaikum 'abdun habasyi. Wajib kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengarkan dan taat, meskipun memimpin kalian, memegang urusan di antara kalian seorang budak dari Habsyah, dari Ethiopia. Wa innahu man ya'ish minkum, dan bahwasanya siapa yang akan hidup lebih panjang di antara kalian, yang tetap akan hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kemudian beliau menyampaikan, ya, setelah mengingatkan akan munculnya nanti penyakit dalam tubuh umat dari tersebarnya bid'ah dan kesesatan, maka Rasulullah menyampaikan obat dari semua perkara itu. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina tamassaku biha waddu 'alaiha bin nawajid, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Maka diperintahkan untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, dan kemudian berhati-hati dari perkara baru, karena semua perkara baru adalah bid'ah. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan dalil pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala dari perkara yang menunjukkan kepada kita dorongan untuk berpegang kepada sunnah dan tahdhir, ya, peringatan dari bahaya bid'ah. Baik, ini telah kita bahas alhamdulillah dalam pertemuan yang terdahulu. Maka kita lanjut kepada dalil yang berikutnya, ya. Setelah berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian turun kepada level yang di bawahnya berikutnya, yaitu perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan di antaranya adalah perkataan Imam perkataan Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, ya, radhiyallahu taala anhu wardahu. Berkata Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اهلا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بركاته beliau وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Waqala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala kalaman ma'nahu qif haythu waqafa al-qawmu fa innahum min ilmin waqafu wa basarin nafidin kaffu wa hum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra fala in kultum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum وراغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله تعالى عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. طيب, ini tiga dalil yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan kepada kita akan kewajiban berpegang kepada sunnah dan mencukupkan diri dengannya, dan peringatan dari bahaya bid'ah dan kewajiban untuk meninggalkannya. Baik, mari kita lihat apa yang terkandung dalam perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah tersebut. Adapun perkataan yang pertama, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dari sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang pertama masuk Islam, hajara marratain, di antara sahabat yang hijrah dua kali, hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Dan beliau juga, ya, di antara sahabat yang hadir dalam perang Badar, ya. Nah, seorang yang disebut sebagai dari golongan fuqaha as-sahabah. Tayyib, ya. Beliau berkata, "Ittabi'u wa la tattabi'u. Faqad kufitum." Inti dari ucapan beliau adalah pada tiga poin yang diingatkan, yang berkaitan dengan pembahasan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Imam Ibn Qudamah memasukkan perkataan ini dalam perkara permasalahan pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, atau lebih tepatnya sebelum menerangkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan penetapan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u, ikutilah. Maka yang diwajibkan adalah al-ittiba', dan yang dimaksud dengan ittiba' adalah ittiba' sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasulin mahdina min ba'di, ya. Dan kemudian diingatkan dari apa yang merupakan lawan dari ittiba', itu apa? Ittida', ya. Jika ittiba' adalah iktifa'u athari man sabaqa, ittiba' adalah mengikuti apa yang ada dari pendahulu bihaqqin, dengan kebenaran, maka tentunya dari lawan dari ittiba' adalah ittida', yaitu adanya perkara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari sebelumnya. Ya, secara bahasa ibtida dari kata bada'a, ya, yaitu ihdathu syai'in ala ghairi mithalin sabiq, melakukan suatu perkara yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, dan diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, maka bid'ah yang dimaksud tentu saja adalah bid'ah dalam agama, karena bid'ah bisa dalam bahasa, bisa pula dalam agama. Dan bid'ah yang tercela adalah bid'ah dalam perkara agama. Ya, dan definisi bid'ah seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya atau pada kesempatan yang lain, definisi yang paling baik adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, ya, yaitu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syari'ah yuqsad bis-suluki 'alayha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi azza wa jalla. Bid'ah yang dia tercela dalam agama adalah tariqatun fid din, satu metode dalam agama, tudahi syariah, yang ia menyerupai syariat dalam syarat, ketentuan, petunjuk dan pelaksanaan dan sebagainya. Ya, yang jelas dia ada perkara baru, tariqah multazimah, yang dilazimi, namun dia mukhtara'ah, baru diada-adakan. Ya, yang dia tudahi syariah, menyerupai apa yang datang dari syariat, ya, dalam kaifiyah dan sebagainya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, ya, yang diinginkan dengan mengikuti jalan tersebut al-mubalaghah fi ta'abbud, al-mubalaghah fi at-ta'abbud, berlebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu di antara definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Sesungguhnya beliau menyebutkan dua definisi, ya, yaitu definisi bid'ah yang terpilih bagi yang mengatakan bahwa bid'ah hanya dalam permasalahan agama saja. Kemudian beliau sebutkan pula definisi yang lain, dan itu definisi yang beliau pilih, bahwa definisi yang mengatakan bid'ah adalah setiap perkara dalam perkara agama maupun dalam perkara adat yang datang ketentuan agama di dalamnya, lalu kemudian diadakan perkara baru yang menyerupai dan menyaingi ketentuan dari perkara agama tersebut meskipun dalam perkara adat. Sehingga belum memberikan definisi adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bit-turuqis syar'iyyah. Jadi yang diganti pada masalahnya yuqsadu bisuluki 'alaiha at-ta'abbud, ibadah mahdhah, gitu kan. Jika dia tujuannya adalah ibadah, maka dia bid'ah. Jika dalam perkara agama dan perkara baru yang menyanyi syariat, menandingi syariat, menyerupai syariat. Adapun dalam perkara keduniawian, ya, dari perkara adat misalnya, maka menurut definisi yang pertama tidak termasuk bid'ah. Dalam definisi yang kedua yang beliau pilih masuk dalam kategori bid'ah, apa yang ada di perkara adat, ya, yang atau perkara dunia yang kemudian datang tuntunan, ya, dan arahan-arahan syariat dalam perkara tersebut, lalu kemudian diselisihi dan tinggalkan perkara itu, ya, dengan perkara-perkara baru, dengan cara yang baru yang menyerupai perkara syariat. Nah, maka ujungnya pada kalimat yang terakhir sama juga, tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yufsadu bisuluki 'alaiha, titik. Ini yang diganti, disubstitusi, ya. Tadinya at-ta'abbudillahi menjadi ma yuqsadu bit-turuqis syar'iyyah. Ma yuqsadu bit-turuqis syar'iyyah. Biar lebih luas. Bahwa yang diatur oleh syariat bukan hanya perkara ibadah saja, kan? Ya kan? Juga ada perkara adat seperti makan, ya. Adab makan bagaimana? Ya. Adab bermajelis bagaimana, ya? Maka dalam perkara yang diatur syariat itu, kita tidak boleh mengadakan perkara baru yang menyerupai syariat. Ya, itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Maka perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan kepada kita, ya, kewajiban untuk mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk dari siapa? Para sahabat. Kita pernah paling tidak mendengar athar yang diriwayatkan pula dari perkataan Abdullah bin Mas'ud yang masyhur, yaitu ucapan beliau, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari contoh dan panutan, maka hendaklah dia mencari contoh dan panutan dari orang yang telah meninggal. Siapa mereka? Para salaf, para sahabat. Kata beliau, ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sudah mati tersebut dimaksud bukan sembarangan orang, tapi mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajmain. Abarun nasi quluba. Mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Ya, dalam hadis yang dan riwayat yang lain berkata Abdullah bin Mas'ud, ya, innallaha nadara fi qulubil ibad. Allah melihat ke dalam hati hamba-hambanya. Famaqatahum arabahum wa ajabahum. Maka Allah murka dengan semua hati tersebut, baik yang Arab maupun yang ajam. Illa qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi wa bta'athahu bi risalatihi. Maka Allah memilih Rasulullah untuk dirinya dan memutusnya dengan risalahnya. Thumma nadara fi qulubil ibad ba'da qalbi Rasulullah SAW. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia yang lainnya setelah hati Rasulullah SAW. Maka juga Allah melihat fawajada, ya, qulubu ashabi Rasulullah SAW, ya, khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapatkan bahwa hati para sahabat Nabi adalah hati orang-orang yang terbaik, hati yang terbaik dari hati manusia. Faja'alahum wuzara'a dinihi. Maka Allah memilih para sahabat Nabi, ya, sebagai wazir, pembela-pembela agamanya, ya, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinih. Mereka berperang menegakkan agama Allah dan siap untuk mengorbankan apa yang ada pada mereka dari jiwa dan harta demi tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Jelas ya? Riwayat-riwayat ini sah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat yang kedua tadi, ini riwayat yang pertama, riwayat yang kedua tadi menunjukkan kepada kita, ya, Abdullah bin Mas'ud memerintahkan kita untuk mengambil panutan dan menjadikan contoh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, ya. Dan tentunya tidaklah para sahabat dijadikan contoh kecuali dalam apa yang mereka mencontoh dengannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka perkataan beliau dalam perkara yang kedua ini, ittabi'u, dalam hadis yang pertama ini, riwayat yang pertama ini, ittabi'u, yang dimaksud adalah ittiba' sunnati Rasulullah SAW wa sunnati ashabih, ya, atau ma ja'a bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis yang hasan, hadis iftiraqul ummah, di mana Nabi menyebutkan akan adanya perpecahan umat menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahidah. Ketika ditanya siapa mereka itu, kata beliau, humma kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas apa yang aku pegang dan aku jalani dan para sahabatku. Dalam sebagian riwayat, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Baik. Dalam riwayat yang kedua tadi, yang ketiga tadi, ya, tentang terpilihnya para sahabat, ya, dari manusia yang lainnya yang dipilih sebagai sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak lain ini karena apa yang ada pada mereka dari kesiapan untuk menerima keimanan dan kesiapan dalam diri mereka untuk mengorbankan apa yang ada pada mereka dari harta maupun jiwa dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sekali lagi kita ulangi bahwa perkataan Abdullah bin Mas'ud mengandung tiga perkara. Yang pertama, ittiba, ya. Dan yang dimaksud ittiba adalah ittiba'u sunnati Rasulillah wa ittiba'u ashabihi, ya. Kemudian yang kedua, at-tahdir minal bid'ah, wa la tattabi'u, dan janganlah kalian apa? Berbuat perkara baru, ya. Berbuat bid'ah. Baik. Faqad kufitum. Dan yang ketiga, faqad kufitum, bahwa kalian telah dicukupkan, ya. Maka apa yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah apa yang ada dalam firman Allah surah Al-Araf ayat ketiga, ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi' min dunihi awliya. Allah memerintahkan, ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti dari selain Allah, dari wali, ya. Dari tempat kalian kemudian mencondongkan, ya, wala kecintaan kepada mereka, ya. Yang diwajibkan adalah berhukum dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran yang dia wahyu yang dibaca, wahyu yutla, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia wahyu yang tidak dibaca, wahyun ghairu matlu, maksudnya tidak dibaca dalam salat, ya. Tayyib. Kemudian perkataan beliau waqad faqad kufitum, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa mengikutinya kita kepada apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang di atasnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, adalah pengikutan dengan bentuk atau secara total, secara sempurna, an qana'atin. Kita ikut bukan karena, ya, terpaksa ikut-ikutan, ya, atau ya semau saya, kalau lagi pas saya ikut, kalau tidak, tapi kita ikut karena keyakinan kita, ya. Dan kita pun telah memahami dengan betul bahwa petunjuk yang benar adalah apa yang ada dalam jalan mereka. Telah berlalu keterangan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban mengikuti jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw." Ya. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Keterangan yang sangat banyak dalam Al-Qur'an yang mewajibkan kita mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Baik, maka sungguh aneh pada zaman sekarang ini kita dapatkan masih saja ada orang yang berusaha untuk kemudian mendiskreditkan para sahabat. Ya, membuat kita untuk tidak percaya kepada apa yang datang dari jalannya para sahabat. Sampai sebagian mereka mengatakan bahwa tidak ada yang namanya madhab salaf, tariqatul salaf, tidak ada itu. Ya, dia hanyalah, ya, hikmatu minaz zaman. Dia adalah satu tenggang waktu, ya, satu tempo dan masa yang kemudian hilang dengan habisnya masa tersebut. Ya. Maka ini adalah ucapan dari orang-orang yang ingin kemudian memalingkan manusia dari Islam yang murni. Maka mereka datangkan kemudian apa yang mereka anggap sebagai badil Islam alternatif, kata mereka. Ya kan? Nah, itu sebenarnya intinya agar mereka diterima. Selama kaum muslimin berpegang kepada Islam yang murni, Al-Quran dan Sunnah, jalannya para sahabat, maka tidak akan pernah laku apa yang mereka perjualbelikan dari perdagangan itu. Ya enggak? Laku enggak? Enggak akan mungkin. Selama seseorang punya kecintaan kepada para sahabat, begitu datang ucapan-ucapan mereka, penukilan-penukilan mereka, serta-merta akan ditolak oleh seorang muslim yang memahami betul Islam yang ada pada generasi awal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara pertama adalah mereka menjatuhkan para syuhada agama itu, para saksi-saksi yang adil dari para sahabat dijatuhkan kehormatannya. Makanya bayangan mereka adalah kebencian, ya, dengan alasan membela keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka yang mereka tanamkan kebencian, ya. Bagaimana ini, bagaimana itu? Perkara yang tidak kita dapatkan justru dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Kita dapatkan bagaimana kecintaan mereka kepada para sahabat, sehingga mereka menamakan anak-anak keturunan mereka dengan nama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Bakar, Umar, ya. Jika ini dikatakan bentuk taqiyah, ya, taqiyah yang sudah melampaui batas, ya kan? Ya, kenapa? Karena menamakan anak perkara yang tidak perlu ada tekanan, ya kan? Dan tekanan pun tidak ngaruh kalau ditekan, ya kan? Sehingga orang perlu untuk menamakan anaknya dengan nama musuhnya misalnya, ya kan? Adalah perkara yang tidak masuk dalam akal sehat, ya. Maka itu sudah cukup merupakan bantahan yang telak bagi mereka. Maka perhatikan baik-baik. Sampai sekarang kita dapatkan orang-orang yang terus berusaha untuk mendiskreditkan para sahabat dengan alasan naqdur rijal, kritik terhadap, ya, perawi, ya, dengan alasan objektif dalam menilai, ya, dengan alasan mengungkapkan kembali keadilan sejarah dan lain bentuk ucapan-ucapan yang dia disebutkan oleh Abu Amr al-Auza'i zuhruful qaul, kalimat yang dihiasi saja, ya. Maka perhatikan, ketahuilah bahwa apa yang diwajibkan bagi kita, kepada kita, untuk mengikuti jalannya para sahabat, ini merupakan perkara yang jelas keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama senantiasa mengingatkan dari perkara tersebut dengan mengatakan, ya, bahwa orang-orang dari ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, jika ditanya kepada mereka, siapakah generasi yang terbaik pada agama mereka, maka mereka pasti akan menyebutkan dia adalah murid-murid para nabi, murid-muridnya Nabi Musa dan murid-muridnya Nabi Isa alaihi wassalam, ya. Namun aneh, orang-orang tersebut jika ditanya siapakah orang yang paling buruk, mereka mengatakan itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang sulit untuk diterima dengan akal yang sehat, apalagi dengan, ya, akidah yang lurus dan keyakinan yang benar terhadap agama Islam dan kesempurnaannya, ya. Maka ikhwani fiddin azan Allahu yakum, beliau mengingatkan, faqad kufitun, sesungguhnya telah dicukupkan kepada kalian, ya, telah dicukupkan dengan adanya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Telah kita sebutkan keterangan dari ayat yang menunjukkan hal akan perkara itu, ya. Dan juga di antara apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, ana, ya, kata beliau, an-nujumu amatun lis-sama, kata beliau bahwa bintang-bintang adalah pemegang amanah terhadap langit, ya. Maka jika bintang-bintang itu jatuh, berguguran, berhamburan tegak hari kiamat, maka akan datang apa yang telah Allah takdirkan bagi langit itu untuk runtuh dan tegaknya hari kiamat, ya. Kemudian beliau menyebutkan, aku adalah penjamin amanah bagi para sahabatku, ya. Jika aku telah pergi, akan menimpa para sahabatku apa yang telah Allah takdirkan dan tetapkan dari perkara-perkara, ya, yang terjadi dari fitnah dan sebagainya. Kemudian beliau menyebutkan, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah pemegang amanah terhadap umatku. Jika mereka telah berlalu pergi, wafat seluruhnya, maka akan datang pada umatku apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Maka akan datang nanti dalam ucapan Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah taala, apa yang menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat ya telah mencukupkan bagi kita beban dari perkara agama ini. Ya. Qad kafauna mu'natal Islam. Mereka telah mencukupkan bagi kita beban dari perkara Islam itu. Maka dengan mengikuti mereka dijamin bagi kita keselamatan bidnillah ta'ala. Naam. Baik. Adapun riwayat yang kedua, ya, kita lihat sekarang pada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Beliau mengatakan tentang riwayat yang datang dalam masalah ini, kewajiban untuk berpegang kepada sunnah dan peringatan dari perkara bid'ah. Ya, ucapan yang pertama kata beliau, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u ay iltazimu atharan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyaratin wala naqsin wala tabtadi'u ay la tuhdithu bid'atan fid din faqad kufitum ay kafakum as-sabiquna muhimmata ad-din حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم المائدة آيات yang ketiga. Kata beliau, ucapan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u ay iltazimu, berpegang teguhlah kalian dengan athar, apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyaratin wala naqsin, tanpa adanya tambahan maupun pengurangan. Ya. Wala tabtadi'u ila tuhdithu bid'atan fid din, dan janganlah kalian membuat perkara bid'ah dalam agama. Faqad kufitum ay kafakum as-sabiqun muhimmat ad-din, telah dicukupkan bagi kalian, maksudnya telah mencukupkan bagi kalian para pendahulu dari para sahabat, orang-orang yang terdahulu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu generasi para sahabat. Muhimmat ad-din, perkara-perkara yang penting dari masalah agama. Ya. Haitsu akmala Allah taala ad-dina bi nabihi, tatkala yang mana Allah telah menyempurnakan agama ini bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang agung yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, ayatun fi kitabillah law alaina ma'syar al-yahud nazalat lattakhanna dhalika al-yawma 'ida. Ayat dalam kitabullah, jika turun kepada kami orang Yahudi ahlu kitab, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan. Ini menunjukkan bahwa begitu maraknya pada mereka ahlu kitab perayaan. Dan ini adalah dari keadaan orang yang meninggalkan ajaran agama mereka di balik punggung mereka, dan menyibukkan diri dengan apa yang hanya berupa seremonial belaka, kegembiraan yang semu, tanpa penghayatan akan apa yang ada pada agama mereka dari kebenaran. Maka mudahlah kemudian mereka menghidupkan perkara-perkara tersebut dan tersibukkan dengannya, dan meninggalkan apa yang justru merupakan kewajiban, yaitu beramal dengan apa yang datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Maka Umar bin Khattab menyebutkan, sesungguhnya saya mengetahui, ya, kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Kurang belum menunjukkan, ya, kisah turunnya ayat ini. Baik. Maka surah Al-Maidah ayat ketiga ini di antara ayat yang terakhir turun dalam Al-Qur'anul Karim. 80 hari sesudahnya Rasulullah wafat. Ya. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang ayat manakah dalam Al-Qur'an yang paling terakhir turun, ya. Ya. Kebanyakan ulama melihat bahwa surah Al-Maidah yang ketiga inilah dari muatan dan kandungannya. Sebagian mengatakan ada dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, sebelum ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tarayantum bidan ila ajalin musamma, ayat sebelumnya, ya. Sebagian menyebutkan itulah ayat yang terakhir turun. Ada khilaf dalam perkara ini, wallahu alamu bissawab. Dan arti dari kalimat faqad kufitum, ya, seperti disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, fala yahtaju ad-dina ila takmilin, fala yahtaju ad-dinu ila takmilin, maka agama tidak butuh lagi akan kesempurnaan, karena sudah sempurna, ya. Apa yang sudah sempurna tidak butuh penyempurnaan, ya. Baik, ini inti dan makna dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sejalan dengan apa yang terdapat dalam hadis Irbad bin Sariyah. Baik, selanjutnya riwayat yang kedua, perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dan ucapan ini, ya, disebutkan dalam takhrij hadis ini, ya, dalam tahqiq yang ditulis oleh Syekh, ya, Abu Abdurrahman Fahad bin Salim bin Muhammad bin Sa'id As-Sulaiman Al-Azmi rahimahullah ta'ala, salah seorang dari murid Syekh Al-Albani Mukbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, yang wafat belum lama ini dalam peperangan melawan Houthi, ya, di Yaman. Beliau mengarang sebuah kitab yang bagus, Fathu Rabbil Ibad, syarah dari Lum'atul I'tiqad, yang dipandang sebagai syarah yang paling luas dari kitab Lum'atul I'tiqad, tahqiq yang paling bagus dari kitab Lum'atul I'tiqad, ya. Maka beliau menyebutkan dalam takhrij terhadap riwayat perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, bahwa dalam riwayat Abu Daud hadis nomor 4612, ya, demikian pula dalam riwayat Al-Faryawi dalam kitabnya Al-Qadar, dan Al-Ajurri dalam kitabnya Al-Syari'ah, disebutkan bahwa sebahagian dari gubernur, ya, Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada beliau bertanya tentang perkara takdir, perkara qadar. Jadi ada sebab dari datangnya ucapan dari Umar bin Abdul Aziz ini, ya. Dan Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau tentu saja di antara ulama yang terkemuka dan pemimpin yang adil, yang disebutkan oleh para ulama di antara khalifah yang berjalan dengan lurus, ya. Sampai ada mengatakan bahwa termasuk dari golongan khulafa ar-rasyidin yang disebutkan dalam hadis, ya, Ibad bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdina min ba'di, ya. Dan mungkin inilah mengapa Syekh Ibnu Qudamah menyebutkan perkataan Umar bin Abdul Aziz ini, selain karena muatan ucapannya, juga karena kedudukan orang yang mengucapkannya, ya. Sebagian ulama memasukkan beliau dalam golongan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, berarti merupakan tafsir dari hadis Izbad bin Sariyah, meskipun sebagian lagi mengingkari hal itu dan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidin hanyalah 4 sahabat yang terkemuka yang disepakati oleh kaum muslimin akan keutamaan mereka dan kedudukan mereka, ya, dari umat Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ya. Dan jika pun ada yang ditambahkan kepadanya, maka dia adalah Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali, meskipun hanya memerintah sekitar 6 bulan saja, beberapa bulan saja. Berdasarkan keterangan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan khilafatun nubuwati ba'di 30 sana, ya, bahwa khilafah yang di atas nubuwah sesudahku, kata Rasulullah, hanyalah 30 tahun. Dan tentu saja yang namanya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz datang setelah zaman nenek moyang beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham, ya? Dan para ulama mengatakan, meskipun tentu saja memang pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terjadi keadilan, ketentraman, ya, dan sempurna segala permasalahan baik pemerintahan maupun agama, ya. Dan beliau terkenal dengan keadilan dan ilmu dan kebijaksanaannya. Tapi mereka mengatakan bagaimanapun tetaplah lebih utama pemerintahan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, meskipun dia adalah raja pertama dalam Islam. Kenapa? Karena dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarfatu as-suhbah, syarfu as-suhbah ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak ada pada Umar bin Abdul Aziz, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Sepertinya ini dulu yang bisa kita bahas, ya. Karena cukup panjang ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Tetapi yang ingin kita ingatkan bahwa ucapan Umar bin Abdul Aziz ini, ya, datang karena adanya pertanyaan dari sebahagian dari gubernur beliau. Berarti beliau sudah menjadi khalifah. Karena beliau sebelumnya juga adalah gubernur Madinah sebelumnya. Kemudian akhirnya diangkat sebagai khalifah. Nah, maka beliau kemudian menuliskan ucapan-ucapannya yang dia yuktabu bima'id dhahab, ditulis dengan tinta emas, ya, akan kekuatan yang terdapat dalam ucapan beliau tersebut dan kebenarannya, ya, dan bahwa dia di antara wasiat yang berharga dari para ulama untuk mengikuti sunnah Rasul SAW dan mencukupkan dengan apa yang berjalan di atasnya para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in dan meninggalkan perkara bid'ah dan kesesatan, ya. Baik, saya kira ini dulu, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada poin-poin yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Masih dalam mukaddimah berarti, ya. Ada dua lagi yang tersisa, ada tiga lagi yang tersisa, perkataan Umar bin Abdul Aziz, kemudian perkataan Imam Al-Auza'i, dan yang terakhir adalah ucapan dari Al-Adarmi atau Adurmi, ya, salah seorang ulama, ya, yang kemudian mendebat, ya, seorang tokoh dari Ahlul Bid'ah dengan bentuk debat yang tidak menyisakan celah baginya untuk, ya, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membuat perkara baru dalam agama. Yang ucapan ini ternyata diambil juga kata para ulama dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Nanti akan kita bahas apa ucapan Abdullah bin Mas'ud yang semena dengan ucapan yang terjadi dalam debat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira demikian. Ada pertanyaan dari ikhwah seputar apa yang kita bahas ini? Kalau sebelum tadi, Syiah itu kan posisinya terhadap Utsman bagaimana, Ustaz? Karena kan yang masyhurnya beliau mencela dua, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan yang mereka puji Ali. Ya. Nah, kalau Utsman bagaimana, Ustaz? Tentu saja lebih-lebih lagi. Ya, cuman mereka masyhur dengan laknat mereka sampai punya doa namanya doa untuk dua berhala Quraisy kata mereka, ya. Itu Abu Bakar dan Umar, itu karena itu adalah yang terkemuka. Dan jika mereka berhasil menggugurkan, mendiskreditkan dua sahabat yang mulia ini, ya, maka dengan itu mereka akan lebih mudah untuk menggugurkan yang lainnya. Tentu saja tuduhan mereka kepada Utsman bin Affan lebih keji lagi. Ya. Dan siapapun yang menurut mereka telah merampas apa yang menjadi haknya Ali bin Abi Thalib dari kekhalifahan, maka menurut mereka wajib untuk dijatuhkan. Apalagi Utsman bin Affan, menurut mereka yang merupakan cikal bakal dari apa yang ada dari dinasti yang berikutnya, kata mereka, yang mengambil hak kekhalifahan dari keluarga Rasulullah, menurut mereka. Paham, ya? Ya. Utsman bin Affan. Kalau Umar bukan karena pernah menjatuhkan Persia. Ya, itu kemudian, ya, setelah dirunut dan dilihat lebih detail, ternyata memang apa yang mereka sebut sebagai thawrah Islamiyah, revolusi Islam, ya, apa yang mereka angkat sebagai, ya, semangat Islam, ya, pan-Islamisme dan sebagainya, sebenarnya adalah kebangkitan Persia, bukan kebangkitan Islam, ya, itu sebenarnya, ya. Jadi mereka menipu dengan apa yang mereka angkat dari semangat-semangat Islam. Ya. Jadi memang ternyata permusuhan mereka ya kepada para sahabat tersebut ya, sangat kuat permusuhan mereka kepada Umar bin Khattab adalah karena apa yang ada pada pemerintahan Umar bin Khattab dari disatukannya dua kerajaan kafir di bawah kekuasaan Islam, Persia dan Romawi. Ya. Dan seandainya memang itu menjadi alasan terbesar dalam laknat mereka kepada para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, maka tentu saja mereka harusnya pun melaknat siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib membunuh Abdullah bin Sabah, meskipun dia berhasil lari-lari, tapi kemudian Ta'ifah Sabaiyah yang sempat kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai sembahan mereka ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib dan dihukum dan dibakar. Ya, Abdullah bin Sabah lari melarikan diri, ya, ke Irak, ya, kalau tidak salah, dan kemudian dia mengembangkan kembali dan mewariskan, ya, kekufurannya kepada orang-orang yang mampu dia tipu dari kaum muslimin. Alaihim minallahi ma yastahiqu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini bukan bagian dari Ahlul Bait juga sebenarnya. Ya, itulah. Mereka kan yakinu bi kayyarain waznu bi mizanain. Mereka punya dua timbangan, MSG. Manhaj standar ganda, ya. Mereka membatasi Ahlul Bait itu hanya pada keturunan Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Kemudian itu pun dibatasi pada anaknya yang bernama Husain, bukan Hasan. Itu hakikat kedustaan mereka. Mereka membatasi Ahlul Bait kepada itu tadi, sehingga mereka tidak menganggap keturunan Hasan sebagai dari golongan Ahlul Bait. Tidak, ini saja ini yang darinya kemudian berkembang turun-temurun imam-imam yang mereka yakin sebagai imam yang 12 dari garis keturunan, ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anhuma. Ya. Jadi bagaimana mungkin mereka kemudian mengakui bahwa Utsman bin Affan juga dari keluarga Rasulullah SAW? Karena sebelumnya memang dia dari keluarga Rasulullah, karena dia menikahi dua putri Rasulullah SAW sehingga dijuluki Dhun-Nurain, pemilik dua cahaya. Nah, bahkan kita lihat bahwa semua dari para sahabat yang terkemuka memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Ya, istri Rasulullah yang paling ia cintai merupakan istrinya di dunia dan di akhirat adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ibnatu Siddiqah, ibnatu As-Siddiq. Ya kan? Lainnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian istri beliau yang lainnya adalah Hafsah binti Umar, ya, Ummul Masakin, ya. Maka kita lihat ada kekerabatan antara para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya itu, itu bukan hanya pada Ali bin Abi Thalib, pada keturunan Ali bin Abi Thalib sendiri kita dapatkan adanya kawin mawin di antara keturunan mereka, ya, dengan keturunan para sahabat yang disebutkan tadi, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, terjadi kawin mawin di antara mereka, ya. Dan tentu saja bentuk kawin mawin ini di antara bentuk yang menunjukkan adanya wala di antara mereka, kan? Ya. Tidak mungkin seorang akan menerima pinangan, ya, atau pura-pura, ya, atau mengorbankan, ya, anak keturunannya sebagai umpan, ya, enggak lah. Ya. Maka ini jelas di antara bukti yang paling banyak yang menunjukkan kepada kita kebatilan akidah Syiah tersebut. Ya, ada kitab yang paling bagus, Syekh Utsman Al-Khumis punya kitab yang bagus tentang bagaimana tentang pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh golongan Syiah tersebut. Ya, di antaranya tentang penamaan sebagian keturunan dari Ahlul Bait itu dengan nama para sahabat. Perkawinan yang terjadi antara keturunan dari Ali bin Abi Thalib dengan keturunan dari para sahabat yang terkemuka tadi, para Khulafa Ar-Rasyidin. Itu perkara yang tidak bisa terjawab oleh mereka, ya, kecuali kedustaan nantinya. Hadahumullah. Jadi jelas mereka pun tidak memasukkan Utsman bin Affan dalam golongan Ahlul Bait. Dia keturunan Husain bin Ali, Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak dianggap sebagai mereka dari golongan Ahlul Bait, ya, apalagi yang tadi. Dan lucu sekali bahwa di pemuka-pemuka mereka dari zaman ke zaman kita akan dapatkan justru bukan dari golongan Ahlul Bait, kecuali yang diklaim sebagai imam. Hatta Khomeini, ya kan? Ya, orang Persia. Bahkan ada yang mengatakan dia bukan dari golongan Persia sesungguhnya, tidak jelas, ya, akan keturunannya. Nutfahnya tidak jelas dari mana sumbernya, ya. Ya, wajarlah, kan agama mereka di atas apa? Mut'ah. Ya, di mana dalam ajaran mut'ah mereka seorang wanita bisa mut'ah dengan berapa orang laki-laki pun, dan seorang laki-laki juga mut'ah kepada seorang wanita, tidak diperlukan untuk bertanya apakah dia sudah menikah atau belum, ya. Jadi kalau begitu terjadi percampuran keturunan, hilanglah tujuan dari pernikahan, ya, untuk menyebabkan terlahirnya generasi yang baik, ya, yang bersih, ya, dari kotoran kehormatan, ya, untuk tidak terjadinya percampuran keturunan, maka disyaratkan nikah, kan begitu, ya? Namanya juga bukan nikah sih, mut'ah, ya kan? Ya. Allahumma musta'an, ya. Baik, saya kira itu mungkin dalam masalah ini. Baik, cukup. Ya. Ambil ucapan dari yang masih hidup menjadikan tidak, tapi ya itu syaratnya dari yang salah meninggal. Iya, ya. Itu sebenarnya utamanya gimana ya? Maksudnya apakah kita rokil dari yang sudah matinya apa disyara lagi? Kadang karena dibenturkan lagi zat perkataan ulama lain. Ya, yang penting adalah urut-urutan dalam istidlal, itu yang perlu kita jaga. Ya, adapun dalam prakteknya, ini bukan berarti bahwa asal dari Abdullah bin Mas'ud tadi menunjukkan bahwa kita tidak boleh, ya, sama sekali mengambil apa yang datang dari ucapan yang masih hidup. Tidak, tentu saja, ya. Kita tidak mungkin belajar kepada yang sudah meninggal, ya enggak? Meskipun mungkin dengan buat kitab tulisannya, kan? Tetapi cara yang paling baik dalam mempelajari ilmu adalah talaqqi langsung. Bertemu langsung dan mengambil ilmu dari orang yang bisa kita mengambil darinya ilmu, ya kan? Nah, tetapi apa yang datang dari ucapan mereka itu harus senantiasa kita kembalikan kepada orang yang terdahulu, karena tidak ada keraguan bahwa generasi yang awal, generasi para sahabat akan datang nanti, mereka adalah generasi yang sempurna dalam hal ilmu dan keimanan dari generasi yang berikutnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang waktu melainkan zaman sesudahnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Ya kan? Itu pasti. Ya. Jadi kita ingatkan bahwa tidak boleh kita menjadikan ucapan orang yang masih ini sebagai standar yang kita mengukur dengannya, apalagi perkataan para sahabat ataupun orang yang datang sesudah mereka. Ya, kenapa? Fa innal, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, fa innal hayya la ya'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, ya. Innal quluba la yataqallab. Hadirin berbolak-balik. Ya kan? Ya. Telah berlalu pada kita orang-orang yang dulunya di atas Islam wafat dalam keadaan kekufuran. Yang dulunya orang yang terdepan dalam keimanan justru kemudian berpaling dari dan meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min al-hawli ba'dal qaul. Ya. Semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita dari berbolak-baliknya hati setelah berlalunya waktu, ya. Maka ini perkara yang penting. Artinya bahwa keamanan lebih terjaga dengan apa yang ada pada orang yang telah meninggal. Kenapa? Karena mereka meninggal dalam keadaan orang ridha kepada mereka, ya. Ma'athiruhum, apa yang mereka wariskan, apa yang mereka tinggalkan, jelas, ya, adalah perkara yang terang dan mereka meninggal di atasnya, paham ya? Maka lebih teruji, lebih terbukti, bukan istilah sudah terbukti, sudah teruji ya, tapi lebih terbukti karena mereka meninggal dalam keadaan ridho ya, manusia seluruhnya dijadikan sebagai tokoh dari ya, Islam ya, dengan apa yang ada pada mereka dari jejak langkah dan perjuangan, maka mengikuti apa yang dari, datang dari pekaran mereka, tentu mereka tentunya lebih aman dibanding orang yang datang belakangan tadi yang kita tidak tahu nanti kemana ujungnya. Nasallahu salama. Sebenarnya kita pun tidak mengetahui kemana ya ujung dari kehidupan kita. Nasallahu husnal khatimah. Nah, kalau dalam mengambil istimbar hukum, boleh nggak saat kita mengambil kerajinan wah yang lebih awal pendapatnya ulama yang lebih awal pasti lebih benar. Tidak bisa juga. Ya, maksudnya lebih selamat lah. Perkara lebih selamat jelas, itu dalam urutan istidlal. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang datang dari ulama berikutnya selalu senantiasa lebih salah atau keliru atau lebih tepat yang pertama, tidak juga. Ya, bahwa ada mi'yar, ada perkara yang disepakati, ya, yang dia adalah apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan telah tersembunyi dari sebagian orang apa yang tampak pada yang lainnya. Sebagai contoh dan bukti konkret adalah apa yang terjadi pada dua sahabat yang terkemuka yang disepakati akan keutamaan mereka, itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ijma' ulama, ijma' kaum muslimin bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dari Umar bin Khattab, jelas ya, dalam hal keimanan dan ilmu. Kemudian juga kita akan tahu kedudukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa dia adalah kata Nabi, inna fi ummati muhdatsun munham, inna likulli ummati muhdatsun munham wa in kana fi ummati fa Umar. Pada setiap generasi ada orang yang muhdats munham, diberikan ilham senantiasa sehingga ucapan dan pilihan pendapatnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada pada umatku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Sekarang nanti kita bandingkan sekarang dalam mauqif-mauqif mereka. Bukankah sahabat yang mengusulkan dalam perang Badar agar diterima tebusan dari tawanan, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Dan diterima oleh Rasulullah apa yang datang dari pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Umar bin Khattab melihat sebaiknya Rasulullah memberikan tawanan si fulan kepada si fulan dari kerabatnya untuk dibunuh. Paham ya? Tapi kemudian ditinggalkan pendapat Umar bin Khattab. Kita sebutkan tadi bahwa dalam hal ilmu dan keimanan, Abu Bakar As-Siddiq mendahului Umar bin Khattab. Tetapi kemudian datang firman Allah membenarkan apa yang datang dari pendapat Umar bin Khattab. Jelas ya? Okay. Berarti beda kan? Tidak selamanya bahwa yang lebih dulu itu tadi benar dalam mokifnya. Tentu. Ya? Kemudian sebaliknya, ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan Umar bin Khattab? Beliau tidak menerima kematian Rasulullah, mengatakan man qala anna Muhammadan qad mat darabtu unuqahu. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, saya potong lehernya. Ini kan? Karena kesedihan yang luar biasa. Hingga tidak ada yang berani bicara kepada dia, Umar bin Khattab kok, siapa yang berani? Ya kan? Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, alam tasma qaul Allah Ta'ala? Kau tidak dengar firman Allah SWT? Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Rasul, engkau akan mati nantinya. Dan mereka pun akan mati, orang-orang kafir itu, penentangmu. Wa innakum yawmal qiyamati yub'atsun. Kalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maka kata Umar bin Khattab, seolah-olah ayat itu baru turun hari itu. Saya baru terjaga, tersadar. Oh iya betul, Rasul pasti akan meninggal juga. Ya, maka berkatalah kemudian bahwa semangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Sudah selesai berarti. Ya, wa man kana ya'budu Allah, barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Maka Allah tidak, Allah senantiasa hidup dan sempurna dalam kehidupannya dan tidak pernah akan mati. Subhanallah. Mauqif yang begitu kuat. Fal haqqu wa haqqun ay yuttaba, kebenaran lebih layak untuk kita ikuti. Mauqifnya berapa perkara Umar bin Khattab datang ayat masalah hijab istri-istri Rasulullah kan? Ya, datang. Tapi dalam posisi yang lain, ketika murtad setelah wafatnya Rasulullah, murtad orang-orang Badui, ya, Abu Bakar berazam untuk memerangi mereka yang murtad. Siapa yang menghalanginya? Umar bin Khattab. Bukankah dalam kelihatannya ya, Umar bin Khattab lebih tegas daripada Abu Bakar As-Siddiq kan? Sehingga kata Rasulullah dalam hadis yang sahih bahwa senantiasa keislaman Umar adalah kemuliaan bagi Islam. Dakwahnya sendiri, orang semua ketika masuk Islam sembunyi-sembunyi. Tapi Umar bin Khattab ketika masuk Islam datang ke Ka'bah, teriak, saya masuk Islam sekarang, siapa yang mau? Orang ketika hijrah sembunyi-sembunyi kan? Termasuk Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Tapi Umar ketika hijrah apa? Saya mau hijrah besok. Yang mau cari mati, tunggu saya di luar. Kurang lebih seperti itu. Sampai akhirnya kelompok yang paling banyak hijrah pada waktu itu adalah kelompok Umar bin Khattab. Orang pada nendeng semua. Oh, siapa yang berani tahan? Ya kan? Orang yang kokoh, jelek. Paham ya? Pemberani. Tapi lihatlah dalam mauqif zakat. Ya kan? Dia justru menahan, jangan diperangi. Bukan ketika macam kalimat syahadah. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Law qatilanna man farraqa baina zakati was-shalah, fa inna az-zakah haqqul mal." Paham ya? Juga ketika diutusnya pasukan yang telah diutus sebelumnya oleh Rasulullah, namun tertahan karena kemarahan Rasulullah, yang dipimpin oleh seorang sahabat yang masih muda. Siapa dia? Usama. Maka Umar mengatakan, ya Abu Bakar, kembalikan pasukan itu. Kembalikan. Sekarang kita dalam keadaan musibah dengan meninggalnya Rasulullah. Orang sedang mengintip-intip kesempatan untuk menyerang Madinah dari orang-orang Badui di sekitarnya. Ya kan? Bahaya kalau Madinah kok kosong. Apa kata Allah Rasulullah? Aku tidak akan menarik mundur pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun anjing-anjing ya berada di selangkang istri-istri Rasulullah. Luar biasa kan? Ya? Maka kita lihat kemudian ternyata Umar bin Khattab mengikuti apa yang datang dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq karena di atas ilmu, keteguhan. Dan betullah ketika mereka keluar, maka orang yang tadi mau berontak langsung takut. Wih, tetap berangkat keluar menghadapi siapa? Pasukan Romawi. Wih, ini berarti mereka punya kekuatan yang luar biasa. Maka tidak ada yang berani coba-coba, ya? Tidak ada yang berani coba-coba untuk menyerang Madinah, ya? Padahal yang berangkat ke pasukan dalam pasukan tersebut adalah tentara-tentara pilihan, termasuk Umar bin Khattab. Semua pembesar sahabat berangkat di bawah pimpinan Usama bin Zaid ketika itu, ya. Sehingga ada ucapan Abu Hurairah yang masyhur, ya, laula Abu Bakrin ma'ubidallah. Setelah izin Allah tentu saja, kalau tidak Abu Bakar tidak akan disembah Allah Subhanahu wa taala. Kan akan terus terjadi semangat pemberontakan ketika itu. Tapi Abu Bakar mengutus pasukan apa yang telah diutus oleh Rasulullah SAW, dan ketika mereka mampu menghadapi musuh, maka yang lain pun pada ketakutan. Ya, subhanallah. Itu kita lihat mauqif yang luar biasa. Intinya adalah tentunya tadarru' kepada Allah SWT, selalu minta kepada Allah petunjuk dan hidayahnya. Jika Nabi minta kepada Allah, ya, izinni wahturrihi min al-haqqi biiznik, ya, minta petunjuk dalam perkara yang diperselisihkan, padahal dia seorang Nabi dan Rasul, apalagi kita. Tadarru' kepada Allah, petunjuk untuk dapatkan hidayah. Itu diantara kunci datangnya hidayah. Kedua adalah beriktisam kepada kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu saja keimanan yang jujur, ya, dalam beragama karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, saya kira ini mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sadar-sadar dari syaitan, Allah dan berkumpas diri. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.